digoyang. Ayo dik, ayo dik, ayo, ayo digoyang. Anggap saja dunia ini milik berdua. Hanya dirimu dan diriku di sini. Tak usah peduli dengan apa kata mereka. Suka-suka waktunya lepas kendali. Single saya, semoga berkenan di hati kalian.